Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من شدة عذاب النار معاشر المسلمين جمعة جمعة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua ke dalam hambanya yang bertakwa. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah hadis yang mungkin tidak hanya satu dan dua kali kita dengarkan, namun marilah kita mendengarkan kembali hadis tersebut untuk mengintrospeksi diri kita sendiri dan agar kita waspada dalam menjalin sebuah pertemanan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Matsalul jalisi shalih was-su kahamilil miski wa nafihil qir. Fahamilul misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Wa nafihul qir imma an yahriqa thiyabak wa imma antajida minhu rihan khabithah." Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu berupa minyak wangi, dan bisa jadi engkau akan membeli darinya, dan setidaknya engkau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi percikan apinya akan membakar pakaianmu, dan setidaknya engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sangat indah dan sangat tepat gambaran dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah pertemanan di mana teman yang baik sedikit banyak dia akan memberikan pengaruh yang baik kepada temannya. Demikian pula teman-teman yang jelek sedikit banyak dia akan memberi pengaruh dan mengajak temannya kepada kejelekan yang ada pada dirinya. Sehingga hadis ini membuat kita waspada dan berhati-hati, dan kita tidak asal dalam mencari seorang teman. Kita harus mengerti dan memahami bagaimana sifat dan karakter dari teman yang akan kita pergauli. Apakah dia teman yang baik, yang akan mengajak kita kepada kebenaran, kepada ketaatan kepada Allah? Apakah dia seorang teman yang jelek, yang selalu mengajak untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian pula menjadi sebuah kewajiban bagi seorang menjadi orang tua untuk mengawasi pergaulan dan pertemanan untuk anak-anaknya. Jangan sampai anaknya dilepas dan tidak diawasi, sehingga ia berteman dan bergaul dengan teman-teman yang buruk, dengan teman-teman yang jelek, sehingga akhirnya dia mendapati pengaruh-pengaruh dari teman itu ada pada anaknya, yang dia sangka dan dia kira selama ini dia tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada anaknya sendiri. Sehingga kewajiban bagi kita semuanya, baik orang tua atau diri kita sendiri, untuk selalu berhati-hati dalam berteman. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan ada dan berada di atas agama temannya. Hendaknya masing-masing dari kalian melihat siapakah teman duduknya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini juga menjadi hasungan bagi kita semuanya untuk selalu waspada dari teman-teman yang buruk, karena teman-teman yang buruk itu akan membuat penilaian orang lain kepada kita menjadi buruk. Demikian pula teman yang baik akan membuat penilaian orang terhadap diri kita menjadi baik, walaupun pada asalnya orang tersebut adalah orang yang baik, dikenal dengan kebaikannya. Namun jika dia bergaul dan banyak bergaul dengan orang-orang yang buruk dan jelek, maka dikhawatirkan manusia akan menilai dirinya sebagai orang yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari teman-teman yang jelek dan teman-teman yang buruk, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi rizki kepada kita teman-teman yang soleh. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika kita melihat keadaan para pendahulu kita dari kalangan ulama, dari kalangan para salafun salih, maka kita lihat betapa besar perhatian mereka terhadap pertemanan yang ada di antara mereka. Salah seorang di antara mereka tidak mau menolak untuk mendengar sebuah kalimat, bahkan setengah kalimat dari seorang ahlul bid'ah. Hanya mendengar saja mereka tidak mau, agar kebatilan dan syubhat yang ada pada ahlul bid'ah tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Imam Al-Qamah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkisah, "Dakhaltu Syam fa sallaitu rak'atain thumma qultu Allahumma yassir li jalisan salihan Al-Imam Al-Qamah rahimahullahu taala beliau pernah berkisah, aku memasuki kota Syam, kemudian aku salat 2 rakaat dan aku berdoa, ya Allah, berilah aku kemudahan untuk bertemu dengan teman yang soleh. Kemudian Al-Imam Al-Qamah beliau berjalan menuju suatu kaum yang sedang duduk-duduk, dan beliau duduk bersama mereka. Tidak selang berapa lama kemudian datang seorang syaikh yang duduk di samping Al-Imam Al-Qamah. Kemudian beliau bertanya, Al-Imam Al-Qamah bertanya kepada kaum tersebut, siapakah orang ini? Mereka pun menjawab, beliau adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu mendengar jawaban dari mereka, Al-Imam Al-Qamah mengatakan, wahai Abu Darda, sungguhnya aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemudahan bagiku bertemu dengan seorang yang soleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagiku untuk bertemu denganmu. Teman yang buruk tidak hanya memberikan pengaruh yang jelek, akibat yang buruk juga, akibat yang buruk di dunia, bahkan akibat buruk itu akan berlanjut hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani, wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari di mana orang-orang yang zalim mereka menggigit jari jemari mereka, menunjukkan penyesalan yang ada pada diri mereka. Yaqul ya laitani, dia mengatakan, celaka aku, duhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Ya wailata, celaka bagiku, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dudukku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang. Ini adalah penyesalan. Di hari tidak ada penyesalan yang berguna, di mana amalan tidak bisa ditambah dan dikurangi lagi. Setelah terjadi apa yang terjadi, orang-orang yang zalim mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh kisah paman Nabi alaihi salatu wassalam tidak terlalu asing di tengah-tengah di telinga kita. Bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi pamannya sendiri ke dalam agama Islam. Di akhir hayatnya beliau mengajak pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Namun di sisi yang lain, paman beliau ditemani oleh 2 orang musyrik yang tidak lain hanya yang tidak lain mereka adalah teman dari Abu Thalib. Setiap kali Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan qul la ilaha illallah, maka keduanya mengatakan pula atarghabu an millati Abdul Muthalib, sehingga paman beliau mengakhiri hayatnya di atas agama nenek moyang beliau, yaitu agama kekufuran dan kesyirikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam tidak aman dari pengaruh buruk teman-teman yang jelek. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang perjuangannya memperjuangkan agama Islam itu sangat sedikit? Bagaimana dengan kita yang zamannya sangat jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita tidak berputus asa. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendekatkan dan memberikan kepada kita teman-teman yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebenaran, selalu mengajak kepada ketaatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dari kita sejauh-jauhnya teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, yang akan mengajak kita kepada dosa dan maksiat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.